Hi. Yeah.

Selalu ku Dulu kau bersimpu di kakekku, mengharapku terima cintamu. Setelah pintu hatiku terbuka, mengapa kau berpaling dariku? Kini dalam kesedihan. Manusia dan diri yang kau ucapkan, Thank you.